قولي رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali seperti biasanya setiap pekannya di hari Jumat pada Isya. Merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, kita masih diberi kesempatan, diberi kemudahan, diringankan kaki kita, diringankan hati kita untuk mendatangi majelis-majelis ilmu yang insya Allah akan membawa perbaikan, membawa keberkahan dalam hidup kita. Amin Allahumma amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga nikmat yang besar ini, menjaga nikmat keistiqomahan kita dalam menuntut ilmu, dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama, para du'at, para salih, serta siapa saja yang meniti sunnah beliau hingga amul akhir. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pertemuan yang sebelumnya kemarin kita telah membahas tentang Al-Makki wal Madani, yaitu surat-surat yang diturunkan sebelum hijrah dan yang diturunkan setelah hijrah. Yang diturunkan sebelum hijrah sebagian besarnya turun di Makkah, maka disebut sebagai Makki atau Makkiyah. Dan juga sebagian yang lain turun di sebagian besar yang kedua turunnya di Madinah, maka disebut sebagai surat Madani, atau lebih tepatnya surat-surat yang turun setelah hijrah. Kita sudah bahas pada pertemuan kemarin ciri-ciri karakteristik dari surat Makkiyah dengan surat Madaniyah. Di antaranya adalah dari sisi susunan kata, kalau surat yang diturunkan sebelum beliau berhijrah itu biasanya pendek-pendek ayatnya. Kalau yang diturunkan di Madinah atau setelah hijrah itu biasanya panjang-panjang. Ini ciri yang paling tampak. Kalau dari sisi makna, dari sisi konten dan isinya, kalau ayat-ayat atau surat yang diturunkan sebelum hijrah itu banyak membahas tentang urusan tauhid, urusan akidah, urusan keyakinan, peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari akhir, surga, neraka, kisah-kisah para nabi sebagian yang dan yang lain. Adapun surat-surat yang turun di Madinah atau setelah hijrah biasanya membahas tentang masalah ibadah, masalah muamalah, kemudian membahas tentang kondisi penduduk di Madinah, apakah itu orang-orang yang beriman ataupun orang-orang munafik. Kemudian perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan, misalnya perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Hunain, semua peperangan itu disebutkan dalam surat-surat Madaniyah. Kemudian kita lanjutkan malam hari ini. Apa faedah dari mengetahui ini ada surat Madani, ada surat Makki? Kenapa kok ada yang diturunkan sebelum hijrah dan diturunkan setelah hijrah? Ini kalau kita tahu ini faedahnya untuk apa? Dalam memahami Al-Quran. Para ulama menyebutkan beberapa faedah mengetahui turun sebelum hijrah, turun setelah hijrah ini. Di antaranya adalah untuk menampakkan sisi keindahan bahasa Al-Qur'an, sisi balaghah Al-Qur'an. Karena balaghah niku membahas tentang apa itu berbicara kepada orang yang tepat. Jadi kalau di Mekah itu yang didakwahi itu adalah orang-orang penyembah berhala, orang-orang paganis, dan mereka itu belum bertauhid dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ayat-ayat yang disampaikan kepada mereka adalah ayat-ayat berkaitan dengan itu. Banyak di antara surat-surat pendek yang diturunkan di Mekah. Kemudian setelah beliau pindah ke Madinah, berhijrah ke Madinah, yang menjadi mukhatab atau yang diajak bicara adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang sudah memiliki keimanan, siap untuk menerima perintah dan siap untuk menerima larangan dari Allah. Orang-orang yang beriman, maka diberi beban amal yang lebih. Jadi ketika di Mekah itu belum banyak syariat. Jadi belum ada syariat puasa Ramadan. Belum ada syariat untuk zakat, fitrah. Kalau sholat memang sudah ada sebelumnya di Mekah. Ketika setelah kejadian Isra dan Mi'raj. Ketika sudah siap di Madinah, yang diajak bicara adalah orang-orang yang beriman, Allah turunkan ayat-ayat yang berisi tentang beban-beban amal secara bertahap. Termasuk di antaranya adalah pengharaman beberapa hal yang awalnya itu dibolehkan, kemudian diharamkan. Yang kedua adalah faedahnya adalah untuk menampakkan hikmah dari pensyariatan. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan beban amal kepada kaum muslimin itu bertahap. Tidak langsung ini semua Al-Qur'an turun, amalkan semuanya. Seperti kita baru lahir sudah dikasih Al-Qur'an. Kemudian kita mempelajari dari mana? Bingung. Diamalkan dari yang mana? Tapi turunnya Al-Qur'an secara bertahap atau sebagian diturunkan di Mekah, sebagian diturunkan di Madinah, sebagian yang lain di tempat yang lain. Ini supaya kita mengetahui dari sejarah itu kita tahu Al-Qur'an turun di sana, turun di sana, turun di sana, ini sesuai dengan kebutuhan. Makanya dalam pensyariatan itu tidak langsung nopon iku ujug-ujug semua dibebankan. Jadi kalau kita masuk di suatu, misalnya di suatu instansi pendidikan itu langsung diberikan aturan sabar, kalau niku saya ingin wajah niku bingung, wajah si kok kayak mandiri, aturan ini sakit tuh tadi kok bingung. Tapi Quran ini diturunkan sedikit-sedikit supaya bisa dipahami dengan baik dan tampak hikmahnya, hikmah dari pensyariat itu. Haitsu yatadarrat syai'an fa syai'an, bertahap sedikit demi sedikit, bihasbil aham, dimulai dari yang terpenting, jadi prioritas dari pembenaran tauhid dulu, dibenarkan, dibersihkan dulu dari kesyirikan, dari peribadatan kepada selain Allah, dibersihkan dulu, dituntaskan di Mekah. Dan ini melihat juga siapa yang diajak bicara ketika itu dan juga menyiapkan mereka untuk siap menerima beban amal. Kalau tauhid keimanan itu sudah kuat, insya Allah mau diberikan perintah-perintah itu langsung sami'na wa atha'na, karena sudah siap menerima. Tapi orang yang baru kenal Islam kemudian diberi beban-beban amal yang banyak, nah ini kok berat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku memerintahkan kepada Mu'ad bin Jabal ketika beliau mengirim ke negeri Yaman, itu perintahkan kepada mereka yang pertama adalah untuk mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Kalau sudah mengucapkan itu berarti meyakini tauhid yang benar tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Setelah itu baru perintahkan kepada mereka untuk mendirikan sholat, karena sholat itu ibadah yang paling utama setelah tauhid. Setelah itu kewajiban berikutnya, kewajiban sosial adalah menunaikan zakat, diambilkan dari orang-orang kaya diberikan kepada orang-orang miskin. Sudah itu saja. Tiga itu saja yang dipesankan kepada Tuhan penjabat yang dikirim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke negeri Yaman. Dari dimulai dari yang lebih prioritas terlebih dahulu. Kemudian hikmah atau faedah yang ketiga adalah ini menjadi tarbiyah. Tarbiyah ini sebagai pelajaran bagi seorang dai, mengajak-ngajak kita semua. Dai yang mengajak kepada jalan Allah. Quran mengajarkan kepada kita dalam berdakwah disesuaikan dengan kebutuhan yang kita dakwahi. Kalau belum beriman, dakwahnya kepada iman dulu, kepada tauhid terlebih dahulu. Kemudian setelah itu yang paling utama itu adalah sholat. Kemudian setelah itu amalan-amalan yang wajib yang lain, sebelum nanti mengajak-ngajak kepada amalan-amalan yang disunahkan. Mengajarkan kepada kita bertahap dalam melaksanakan perintah, bertahap dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Mengajak-ngajak melarang itu juga harus ada tahap, karena amar ma'ruf nahi munkar itu yang terbaik adalah ketika orang yang diajak dan orang yang dilarang itu harapannya lebih baik. Kalau lebih buruk malah itu nanti menjadi hikmahnya tidak ada. Makanya dalam misalnya dalam nahi mungkar itu dalam mengingatkan orang yang salah pun jangan sampai dengan diingatkan malah dia tambah parah, tambah menentang dan tambah parah. Maka harus dilihat dari sisi fikih dakwah, gimana mengajak yang baik. Bihaitsu bada'a bil aham fal aham, di mana dimulai dari yang terpenting, dari yang penting. Terkadang menggunakan kalimat-kalimat yang keras. Quran terkadang menggunakan kalimat-kalimat yang tegas di tempatnya. Terkadang menggunakan kalimat-kalimat yang ringan, yang lembut pada tempatnya. Ini juga menjadi pelajaran bagi para dai, kepada para ustaz. Ada tempat-tempat di mana harus tegas dalam menyampaikan, dan ada di tempat-tempat di mana harus lembut dalam menyampaikan. Ini Quran ada semua. Ada ayat-ayat yang bunyinya tegas, ada ayat-ayat yang sifatnya lembut. Ya, tergantung siapa yang diajak bicara. Apakah penduduk Mekah atau penduduk Madinah atau orang munafik atau orang Yahudi. Nah, itu berbeda-beda nanti gaya bahasanya. Kemudian membedakan mana ayat-ayat yang menghapus suatu hukum dan ayat yang dihapus. Dengan mengetahui Makki dan Madani, dengan kita mengetahui ini turunnya sebelum hijrah, ini turunnya setelah hijrah, kita akan tahu ketika ada ayat yang secara hukum itu kok berbeda, pertentangan itu, nanti mana yang lebih dahulu. Berarti yang lebih dahulu turun itu dihapus hukumnya dengan ayat yang datangnya lebih belakangan. Seperti misalnya adalah bagi ibu-ibu itu ilmu tentang atau bapak-bapak ilmu tentang talak. Bagi seorang wanita yang ditolak, bukan, yang ditinggal mati oleh suaminya. Seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya itu berapa lama menunggunya masa idahnya itu. Di awal-awal di dalam surah Al-Baqarah disebutkan walladzina yutawaffawna minkum yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli, sampai 1 tahun. Kemudian setelah itu turun ayat yang lain, walladzina yutawaffawna minkum yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 4 bulan 10 hari. Jadi ayat yang belakang, yang 4 bulan 10 hari tadi, secara hukum menghapus yang sebelumnya, yang harus menunggu sampai 1 tahun. Karena mengetahui ayat ini lebih turun lebih dahulu, dan ayat ini turunnya belakangan. Maka yang belakangan menghapus hukum yang lebih dahulu. Tapi masalah nasikh wal mansukh ini harus dikembalikan kepada kepada nanti apakah itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ataukah penuturan para sahabat yang menyebutkan hal itu, atau sebagian mungkin dari ijtihadnya para ulama, dan itu tidak sembarang orang bisa mengatakan ayat ini dihapus dengan ayat yang lain. Maka yang turun di Madinah ini bisa menghapus ayat yang turun di Mekah atau sebelum hijrah. Ya, ini fungsinya adalah mengetahui sejarah turunnya, kapan dan lebih dahulu mana turunnya. Jadi faedah dari mengetahui ayat ini Makkiyah dan ayat ini Madaniyah. Kemudian berikutnya adalah hikmah dari diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur. Jadi Al-Quran, kenapa tidak diturunkan langsung sekaligus seperti kitab Taurat dan Injil? Itu hikmahnya apa? Kalau kitab Taurat, Injil, dan kitab sebelumnya, itu diturunkan langsung semuanya. Tapi Quran tidak seperti itu. Maka banyak hikmah tentunya berbeda dari yang sebelumnya. Yang pertama adalah fungsinya, salah satunya adalah untuk meneguhkan hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika orang-orang kafir mengatakan waqala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihil qur'aanu jumlatan wahidah. Orang-orang kafir mengatakan seandainya Al-Qur'an ini diturunkan sekaligus. Kenapa kok enggak diturunkan sekaligus saja? Kata mereka. Protes. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, kami turunkan secara berangsur-angsur terpisah-pisah itu fungsinya lanutsabbita bihi fuadak, untuk meneguhkan hatimu. Warattalnahu tartila, kami bacakan dengan tartil, dengan perlahan. Karena sesuatu yang di napaniku disampaikan dengan sedikit-sedikit perlahan itu lebih bisa difahami, dicerna dengan baik, bisa lebih meneguhkan hati daripada yang disampaikan secara cepat dan terburu-buru, atau mungkin langsung semuanya diberikan. Ini fungsi yang pertama, meneguhkan hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan beda dengan kita, ya. Kalau Rasulullah, beliau dan para sahabat mengalami turunnya ayat sedikit demi sedikit. Maka ayat yang turun dibaca langsung difahami dan langsung diamalkan. Kalau kita ini bingung, kita mulai dari mana itu? Dimulai dari juz amma, dari surat pendek-pendek, atau dimulai dari awal, dari Al-Baqarah, atau dimulai dari tengah, atau dimulai dari di mana ayat itu turun lebih dulu. Dimulai dari yang pertama kali turun, ya, dari itu. Kedua, ayusahila 'alan nasi hifdzahu, memudahkan manusia supaya bisa lebih mudah dihafal, difahami dan diamalkan, dibaca sedikit-sedikit. Kemudian berikutnya adalah, kita singkat saja, tansyitul himam liqabuli ma nazala minal Qur'an wa tanfidhi. Jadi untuk membuat kita ini semangat dalam mengamalkan, menerima ayat-ayat yang turun dan semangat dalam mengamalkannya. Karena berbeda kalau turun sekaligus, apalagi kalau turunnya jangkanya lama, nunggu-nunggu nggak turun-turun, akhirnya turun, jadi tunggu-tunggu turun, maka bersemangat dalam mengamalkannya. Ada kerinduan dengan turunnya ayat Al-Quran, terutama adalah ketika dibutuhkan, seperti misalnya adalah kejadian Al-Ifk yang kita ceritakan pada pertemuan sebelumnya, yaitu ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dituduh berbuat zina atau berbuat syirik dengan laki-laki lain. Padahal istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bingung sampai sekian waktu lama tidak kunjung turun. Akhirnya setelah itu Allah turunkan dalam surat An-Nur yang membebaskan Ibunda Aisyah dari perbuatan itu. Senang kaum muslimin, lega. Dan keluarga Abu Bakar As-Siddiq juga lega. Yaitu putrinya diselamatkan dengan turunnya ayat. Seketika itu, setelah mendengar turunnya ayat itu, Bunda Aisyah itu langsung bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapaknya Abu Bakar bilang, "Datangi Muhammad, datangi suamimu, tidak, saya menghadap Allah dulu." Sebelum mendatangi suami itu Nabi Muhammad SAW, karena syukurnya, saking lamanya menunggu. Ini seorang wanita yang kuat sekali hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, yang keempat adalah at-tadarruj fit tasyri'ah. Ini yang penting kita pahami kenapa Al-Qur'an turun itu tidak sekaligus. Itu salah satunya adalah hikmahnya adalah tadarruj, bertahap dalam pensyariatan. Nanti sampai sempurna. Sebagai contoh adalah ayat tentang khamr. Jadi dulu di awal Islam niku pengharaman khamr itu tidak sekaligus. Jadi langsung diharamkan dan tidak. Karena para sahabat pada saat itu sudah terbiasa meminum khamr. Jadi sudah baca Quran itu masih minum khamr. Karena sudah menjadi minum harian setiap harinya minum khamr. Kalau langsung dilarang nanti kan efeknya. Maka Quran itu turunnya bertahap. Ayat yang pertama turun adalah ayat surat Al-Baqarah 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbar min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamr dan judi. Khamr dan judi ini gimana? Qul fihima ithmun kabir. Katakan kepada mereka pada khamr dan judi itu ada dosa besar. Wa manafi'u lin-nas. Juga banyak manfaatnya untuk manusia. Tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Coba kalau kita faham, kalau kita mendengar itu kira-kira ini sudah terbiasa minum, masih minum enggak? Masih minum. Ya masih. Kan ada manfaatnya nih. Dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Tapi ini bukan larangan yang langsung haram, itu tidak. Jadi sempat semacam himbauan dulu. Jadi ya memang ada manfaatnya, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Ini fungsinya adalah untuk menyiapkan. Menyiapkan apa? Jiwa kaum muslimin, hati kaum muslimin ini untuk nanti sebelum diharamkan tuh dikasih ini rambu-rambu dulu, disiapkan. Supaya bisa menerima. Bertahap. Kemudian ayat yang kedua turun setelah itu adalah ketika tahapan yang kedua dalam pengharaman itu. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqul. Ini surat An-Nisa 43. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendekati sholat sedang kalian masih dalam keadaan mabuk sampai kalian memahami apa yang kalian katakan. Misalnya coba. Kalau jangan dekat-dekat dengan sholat. Kita nek bar maghrib niku anu mboten. Mijeng mboten. Gak mungkin. Karena kalau habis maghrib minum, pastinya Isya masih mabuk. Kan kata? Maka di waktu yang dekat-dekat seperti itu enggak mungkin minum. Karena jangan dekat-dekat dengan sholat. Sedangkan kalian masih dalam keadaan mabuk. Minimal maghrib sampai Isya dia udah enggak minum dulu. Asar sampai maghrib ini juga enggak terlalu jauh. Jadi kalau asar minum, habis asar minum, maghrib masih mabuk. Oke. Kalau subuh sampai duhur masih mungkin. Pagi-pagi minum, kan nanti sadar sebelum duhur. Atau habis sisa masih mungkin minum karena jaraknya jauh. Maka ini sebagai tamrin, sebagai pembiasaan untuk membiasakan di sana ada waktu-waktu di mana dia harus meninggalkan khamr terlebih dahulu. Di waktu-waktu mendekati sholat itu meninggalkan khamr. Nanti kalau waktu sholatnya jauh dia minum bertahap. Kalau biasanya itu setiap waktu minum khamr, ini hanya dipangkas di waktu-waktu tertentu saja dia minum. Ini tahapan kedua. Kemudian belum selesai, Pak. Kalau sampai selesai di sini saja nanti masih minum semua. Sampai sekarang masih minum semua gitu. Makanya ada ayat yang ketiga yang harus kita pahami. Apa ayat yang ketiga itu? Tahapan berikutnya adalah ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ini sudah sekarang dikat, sudah enggak ada toleransi lagi. Wahai orang-orang yang beriman, ini seruan untuk orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, mengisyaratkan bisa merasakan kita dipanggil wahai orang-orang yang sudah beriman gitu. Sesungguhnya khamar, ya judi, apa namanya, judi, kemudian apa, mengundi nasib, itu termasuk amalan setan. Maka jauhilah, jauhilah. Ya, para ulama, ya, rijsun min amali syaitan, ini adalah salah satu amalan setan. Gitu. Fajtanibuhu, maka jauhilah. Nah, jauhilah ini para ulama, disimpulkan oleh para ulama, ya, kalau ada kata larangan dalam Al-Quran, itu hukum asalnya haram. Maka ini menjadi hukum jauhilah, bukan sekedar jangan minum. Kalau jangan minum ini sudah menunjukkan kepada hukum haram nih, jangan minum berarti kan tidak boleh minum. Bukan sekedar jangan minum tapi jauhilah, itu kan berarti kan lebih jauh lagi. Seperti perintah untuk menjauhi perzinahan, itu kan bukan jangan berzina saja, bukan, tapi apa, jauhilah, jauhilah. Jadi kalau menjauhi itu pasti tidak melakukan. Maka fajtanibuhu, maka jauhilah khamr dan la'allakum tuflihun, supaya kalian itu beruntung. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Syaitan itu pengennya kalian itu ya bermusuhan, saling murka, saling marah. Ketika minum khamr. Jadi kan orang minum khamr itu kan sukanya ya kayak gitu. Akan menimbulkan permusuhan dan akan menimbulkan kemurkaan, kemarahan. Wa yasuddukum an dzikrillah, dan menghalangi kalian dari zikir kepada Allah. Wa anish shalah, dan juga menghalangi kalian dari salat. Fa hal antum muntahun? Wis mandek apa ora? Kan ngoten iki. Wis paham? Saiki kudu mandek kan ngoten. Fa hal antum muntahun? Kemudian wa atiullah wa atiur rasul. Taatilah Allah dan taatilah rasul. Ya wahdharu, dan waspadalah. Fa in tawallaitum, kalau kalian berpaling, fa'lamu, maka ketahuilah, annama 'ala rasulinal balagh, tugas rasul hanya menyampaikan saja. Rasul wis sudah menyampaikan bahwa khamr itu haram. Ana mbok tutuke kan karepmu kan ngono nggih. Ini kan seolah-olah ancaman. Nggih. Ancaman. Kadang perintah itu bermakna ancaman. Tutukno itu kan kalau dari sisi bahasa itu kan perintah yo. Mana naik pohon tutukmu gak mau nesing. Artinya itu turunlah, tapi kata kita mundur meneh gitu. Tulan rauli mulai ngono. Rasa mulai pisan. Maksudnya apa? Maksudnya itu marah. Jangan lama-lama kalau main. Tadi. Maka Allah hanya mengingatkan, kita dikasih kebebasan. Artinya Arab diturut mau Arab ditutuke nggih, karepmu kan ngoten nggih. Tapi harus siap dengan resikonya. Maka di sini hanya disebutkan tugas rasul itu hanya menyampaikan. Tugas rasul hanya kurngelekke ngoten mau. Sudah diingatkan, sudah selesai tugas rasul. Mau masih minum khamr diterus-teruskan, ya terserah itu nanti ditanggung sendiri gitu kan. Jadi fa in tawallaitum, kalau kalian berpaling, fa'lamu, maka ketahuilah bahwasanya tugas rasul itu hanya menyampaikan. Nah, maka dengan ayat ini khamr hukumnya menjadi haram di semua waktu, apakah mendekati waktu sholat ataupun tidak, di semua waktu hukumnya haram. Nah, ini tahapan. Jadi salah satu fungsi kok turunnya berangsur-angsur niku nggih. Jadi untuk bagaimana bisa mengatur manusia niki dikasih tahapan-tahapan seperti itu. Makanya biasanya nggih kalau bikin aturan niku pertama yang harus di maka sampaikan ya himbauan terlebih dahulu, kalau untuk ya. Jadi, tahapan berikutnya lebih ya, lebih tegas lagi. Tahapan berikutnya baru dilakukan. Jadi boleh ini nggak boleh kan? Itu lebih bisa diterima supaya supaya lebih tahapan itu hati itu tidak membuat langsung jelek, kalau ya. Tiba-tiba langsung di, oh sudah tiap hari minum khamr langsung diharamkan itu. Maka setelah turun ayat ini, setelah diharamkan, para sahabat, ini semua yang punya stok khamar minuman keras di rumah, semuanya langsung digulingin ngambil khamar di jalan raya, banjir khamar. Sudah selesai. Kalau yang pertama tadi kan cuma himbauan-himbauan itu kan masih nyimpen ya. Tapi yang terakhir ini udah enggak. Udah semuanya di. Nah, ini bedanya nih sahabat dengan kita nih. Kalau sahabat itu ada perintah sami'na wa atho'na langsung itu. Mau sebanyak apapun semuanya dituangkan. Tidak berapa menyimpan sedikit tuh ini. Gue berapa pengen mana? Boleh diboleh gitu. Nah tadi salah satu hikmah hikmah kita bisa apa kok turunnya berangsur-angsur itu untuk yang paling besar tadi yang terakhir tadi untuk mengetahui tahapan-tahapan pensyariatan. Banyak syariat atau aturan yang seperti itu, jadi tidak langsung tapi bertahap. Tapi ini bukan berarti nanti Allah Subhanahu wa taala seperti orang-orang yang mengatakan bahwa orang Yahudi itu tidak menerima seperti itu, Pak. Itu artinya berarti Allah plan-plan gitu. Kok dirubah terus hukumnya? Boleh jadi enggak boleh. Maka tidak berlaku. Tapi sebenarnya tidak seperti itu memahaminya. Artinya Allah Subhanahu wa taala menerapkan hukum itu tepat pada waktunya. Di saat belum siap nggih, yang berlaku yaitu dulu imbuan dulu, kemudian diperketat. Setelah itu baru diharamkan ketika sudah siap. Dan Allah Maha mengetahui dan Allah Maha bijak. Jadi tahu yang dibutuhkan oleh manusia dan bijak atas semua perintah-perintahnya. Kemudian yang berikutnya adalah kita sampaikan dengan cepat saja yaitu tartibul Quran. Tartib ini itu apa? Tartib itu urut. Urutan Al-Quran. Jadi, apakah memang Quran itu diturunkan urut? Kan tidak. Ya, setelah kita bahas tadi, turunnya berangsur-angsur, terus apa turunnya urut? Al-Baqarah 1-5, kemudian 5-10, terus urut. Kan? Tidak, ternyata tidak. Nyatanya yang turun pertama kali secara mutlak itu adalah surat Al-Alaq. Ya, itu kita sampaikan. Iqra' bismi rabbikal ladzi. Kalau kita lihat urutannya di terakhir nih di juz 30 gitu. Di juz 30 dan itu juga di akhir-akhir. Ini surat yang pertama kali kok yang ditaruh di depan Al-Fatihah. Aku sing teko sik dhewe kok nang mburi gitu. Kan ngono. Maka perlu juga kita bahas tertib Quran itu. Sebenarnya siapa yang menata Quran itu? Kok diawali Al-Fatihah akhirnya surat An-Nas. Kan ngono. Sempat enggak berpikir gitu, Pak. Kenapa kok di awal kok Al-Fatihah terus yang terakhir An-Nas terus yang notaki sobat gitu. Padahal surat yang pertama kali turun surat Al-Alaq, kemudian setelah itu Al-Mudatsir. Memang Al-Fatihah termasuk di antara surat yang turun di awal-awal Al-Quran, tapi bukan yang pertama kali. Tapi Quran ini Al-Fatihah diletakkan di balik depan dan disebut sebagai Umul Quran, induknya Al-Quran. Ya, Al-Quran yang mencakup semua isi Al-Quran. Oke. Maka tertibul Quran yang pertama kalau kita lihat dari sisi kata. Jadi kata per katanya, jadi satu kata di tempatnya itu ya memang dari sana sudah. Dari sana artinya itu sudah berdasarkan nas dan ijma. Ijma itu sudah kesepakatan para ulama. Dan juga berdasarkan nas. Berarti Rasulullah membaca seperti itu. Tidak boleh dibolak-balik. Kul a'udhu jadi a'udhu kul diwaringkan. Artinya tata letaknya kata per kata seperti itu tidak bisa dibolak-balik. Boten kualik. Jadi sampai kepada kita itu ayatnya itu katanya tidak ada yang kebalik-balik. Karena Quran sampai kepada kita berdasarkan riwayat. Berdasarkan riwayat. Dan riwayat itu masih ada sampai sekarang. Riwayat itu masih ada sampai sekarang. Jadi sekarang itu, apalagi di zaman kita ini, di akhir-akhir ini, ya, tentang sanad Al-Quran itu sangat gencar sekali dipromosikan. Artinya, membaca Al-Quran seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacanya. Itu taunya dari mana? Nah, Rian kan dari nonton video. Dan video Rasulullah di syuting mawan kita sampai sekarang bisa menyaksikan bagaimana Rasulullah membaca Al-Quran. Karena nggak ada ya, maka dari murid beliau para sahabat yang belajar kepada Rasulullah, Rasulullah kepada sahabat, sahabat kepada muridnya, murid sahabat junior kepada tabi'in, tabi'in senior kepada tabi'in junior, kepada tabi'ut tabi'in, kemudian terus sampai ulama ahli qiraah. Kemudian sampai kepada perawi-perawi dari ulama ahli qiraah itu. Kemudian sampai kepada kita. Nek citang niku sak niki pun 30-an. Sanadnya nyambung sampai Rasulullah niku sudah sampai 30-an yang sampai Indonesia. Kalau di negeri Arab mungkin di Suriah mungkin ada yang tidak sampai 30 mungkin ada. Ya, kalau yang sudah sampai di Indonesia niki rata-rata 30 ke atas sanadnya niku menyambung. Jadi bagaimana Rasulullah membaca itu dari murid-murid-murid guru ke murid-murid terus berlanjut. Kalau melafatkan huruf dhad itu gimana? Nah, itu ada caranya bagaimana Rasulullah membacanya. Nah, itu kata per kata tidak kebolak-balik. Makanya murid yang belajar dari gurunya tadi membaca seperti gurunya membaca. Menghafal seperti gurunya menghafal terus sampai kepada kita dan bukan hanya satu dua orang, itu diriwayatkan oleh sekian ribu orang. Maka riwayatnya itu mutawatir. Mutawatir itu sekian banyak orang kepada sekian banyak orang kepada sekian banyak orang kepada sekian banyak orang. Kalau sampai kepada kita itu sudah sampai 30-an, 30 tingkatan sanad itu. Setiap tingkatannya itu ada ribuan orang atau mungkin sampai ya lebih dari puluhan ribu orang. Kita bayangkan di Indonesia saja sudah berapa ribu yang menghafal Al-Qur'an kan nanti. Sudah banyak sekali. Ini riwayat mutawatir itu riwayat yang tidak mungkin ada kedustaan. Ini mutawatir. Tidak mungkin ada kedustaan karena yang menghafalkan itu banyak, disampaikan kepada orang banyak, disampaikan kepada orang banyak sampai kepada kita. Jadi kalau masih ada pikiran, oh jangan-jangan Quran yang kita baca ini ada kesalahan, kata ini. Kalau penerbit mungkin saja, tapi kalau Quran ada kesalahan, itu ya Quran. Artinya Quran itu yang sampai kepada kita bisa diselewengkan ayatnya, kok mustahil kayaknya, Pak? Tidak mungkin. Karena pernah ada juga yang menerbitkan Al-Quran itu salah cetak nih, sudah terlanjur didistribusikan ke seluruh Indonesia, ada kesalahan itu Pak, ketahuan langsung ditarik semuanya di peredaran itu seluruh Indonesia itu masalahnya. Penerbit besar saya tahu, cuman tidak saya sebutkan penerbit lah. Itu pernah terjadi kesalahan, tarik semuanya. Kesalahan dalam tulisan, maka kata per kata tidak ada yang kebalik, tidak ada yang terbalik, tidak ada. Dan itu sudah berdasarkan nas dan ijma. Wala na'lamu mukhalifan fi wujubihi wa takhrimi mukhalafatihi. Dan kami tidak mengetahui ada orang yang menyelisih kewajibannya. Artinya kalau membaca Quran tidak boleh dibolak-balik. Wajib dibaca seperti tulisannya gitu dan haram menyelisihi. Jadi kalau alhamdulillahi rabbil alamin tidak boleh dibaca lillahilhamdu rabbil alamin. Meskipun secara makna ya tidak berubah. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Rabb semesta alam. Dibalik. Lillahilhamdu. Bagi Allah segala pujian. Rabb semesta alam. Kan tidak berubah makna itu secara garis besar. Tapi tidak boleh baca bolak-balik. Gitu. Nah, ini. Urutan kata berdasarkan ijma' dan nas. Yang kedua adalah sekarang urutan ayat. Apakah urutan ayat sudah seperti itu? Dari sononya ini ayat 1, ayat. Kan ada nomornya sekarang. Ada ayat 1, ada ayat 2, ada ayat 3. Ini. Jadi Al-Fatihah bintan ayat. Al-Fatihah bintan ayat. Ya, ada 7 ayat. Ya. 7 ayat. Ada mengatakan basmalah itu bagian dari Al-Fatihah. Dan ada berpendapat bahwa basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah. Jumhur ulama mengatakan basmalah bagian dari Al-Fatihah. Sebagian ulama mengatakan seperti Imam Malik bahwa basmalah itu bukan bagian dari Al-Fatihah, maka tidak wajib membaca Al-Fatihah, basmalah dalam Al-Fatihah, atau mungkin makruh hukumnya membaca basmalah ketika sholat, membaca Al-Fatihah, baca basmalah. Tapi ini, tertibnya itu apakah sudah dari sholat apa ini inisiasi dari Rasulullah isi Rasulullah atau itu sahabat yang menatanya. Rasulullah dulu punya penulis wahyu, sekretaris Al-Qur'an. Jadi beliau menunjuk beberapa sahabat untuk menulis Al-Qur'an. Jadi ketika Al-Qur'an turun, Rasulullah tidak menulis dan tidak membaca. Rasulullah menghafal dari Malaikat Jibril. Dan beliau tidak menulis dan tidak membaca. Makanya para sahabat yang lain yang menuliskan Al-Qur'an itu, sekretaris beliau yang menuliskan. Dan Rasulullah ketika membaca Al-Qur'an itu sesuai dengan urutan ayatnya gitu. Maka para sahabat hafal dengan urutan ayatnya itu. Dan beliau tidak membolak-balik ayat itu. Makanya mushaf yang sampai kepada kita nggih urutannya seperti yang dibaca oleh Rasulullah secara ayat nggih. Maka tidak boleh seorang membaca itu apa namanya Ar-Rahmanir Rahim kemudian Maliki Yaumiddin dibalik. Maliki Yaumiddin setelah itu Ar-Rahman Rahim. Jadi secara urutan ayat tidak boleh dibolak-balik. Tidak boleh dibolak-balik. Ini yang kedua. Dan ini berdasarkan nas dan ijma. Ulama sudah sepakat terkait hal ini. Tidak boleh bolak-balik ayat. Kumacokong budi wai. Hari itu. Minal jindati wandas munggah-munggah sampai kul a'udzu birob. Tidak boleh baca dari belakang. Tidak boleh membaca dari belakang. Kemudian yang ketiga adalah tertib surat. Tertib surat, ya, di mana setiap surat itu di tempatnya masing-masing dalam mushaf. Jadi Al-Fatihah di depan, Al-Baqarah nomor 2, Ali Imran nomor 3, Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, dan seterusnya sampai surat An-Nas. Jadi apakah sudah diurutkan itu pada zaman Rasulullah ataukah itu yang mengurutkan para sahabat? Atau memang sudah perintah dari Allah dari sananya sudah letakkan surat ini setelah surat ini, setelah ini, setelah ini, setelah ini, setelah ini. Apakah seperti itu? Wahada thabitun bil ijtihad fala yakunu wajiban. Maka tertib surat, di mana setiap surat itu ditempatkan, di tempatnya dalam mushaf, ini diriwayatkan atau ini di apa namanya, di, kan berdasarkan ijtihad. Ijtihad itu apa? Bukan wahyu, bukan juga disebutkan dalam nas. Engkau bariki kutiki kutiki mira. Jadi mushaf kita disebutkan pertama Al-Fatihah kemudian Al-Baqarah. Kan ada mushaf yang lain milik sahabat misalnya Ubay bin Ka'ab atau sahabat yang lain saya lupa itu. Mushafnya urutannya tidak seperti itu. Al-Fatihah ya, setelah itu nanti ada Al-Baqarah setelah itu An-Nisa baru Ali Imran. Jadi mushaf sahabat ada yang urutannya tidak seperti mushaf yang kita baca pada saat ini. Kalau sekarang kan Al-Fatihah, Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, An-Nisa, kan gitu. Tapi enggak ada juga yang mushaf sahabat itu Al-Baqarah setelah itu An-Nisa, setelahnya baru Ali. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca dengan urutan yang berbeda dengan mushaf kita. Annahu shalla ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sahih Muslim disebutkan Hudzaifah bin Yaman, seorang sahabat radhiyallahu anhu, pernah salat bersama Rasulullah menjadi makmum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Baqarah. Jadi dalam salat ini selesai Al-Baqarah. Padahal itu 3 juz hampir 3 juz ya. Juz 3 itu masih Al-Baqarah. Itu selesai, Pak. Sampai di situ ternyata beliau lanjut lagi surat An-Nisa. Al-Baqarah langsung lanjut An-Nisa. Habis An-Nisa ditambah lagi surat Ali Imran. Jadi kan urutannya Al-Baqarah, An-Nisa, kemudian Ali. Padahal mushaf kita urutannya Al-Baqarah, Ali Imran baru An-Nisa. Tapi Rasulullah dalam surat itu baca kok ini ke Al-Baqarah dulu kemudian An-Nisa. Setelah itu baru Ali Imran. Ini dalam satu kali surat bayangkan. Panjangnya suratnya kayak apa itu? Padahal kalau Al-Baqarah sampai An-Nisa itu sudah masuk nanti juz ke-6. Kalau tidak sudah 5 juz selesai ini. Dihitung satu juz itu mungkin kalau cepat itu setengah jam ini. Sudah kalikan 5 itu sudah berapa jam nih? 2,5 jam nih ke sholat nih. Oke. Rasulullah. Waduh. Kata ini gimana? Anak kau pun kegiatan-kegiatan gitu. Kemudian juga dalam riwayat Bukhari disebutkan beliau membaca dalam sholat itu Al-Kahfi, yang kedua surat Yusuf, kemudian surat Yunus, jadi tidak urut. Al-Kahfi kan surat ke-18, kemudian yang kedua surat Yusuf, Yusuf ini surat ke-12, kemudian surat Yunus, Yunus surat ke-10, berarti kok maju. Nah, ini. Maka ini diurutkan berdasarkan ijtihad. Berdasarkan apa? Ijtihad. Ijtihadnya sahabat. Berarti urutan suratnya itu adalah ijtihadnya sahabat. Baru pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, semua mushaf itu disetarakan semuanya. Jadi kan nanti disebutkan di tahapan setelahnya, kita bahas tentang tahapan pengumpulan Quran. Itu pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, mushaf itu saat itu, jadi sepeninggal Rasulullah, mushaf itu yang ditulis itu disimpan di tempatnya Abu Bakar. Abu Bakar meninggal, dipindah ke tempatnya Umar. Umar meninggal, wafat, di tempatnya putrinya yang bernama Hafsah. Kemudian pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, Hafsah masih hidup, diminta itu naskahnya tak salin ulang. Pemerintahan Utsman bin Affan disalin ulang, kemudian mushaf yang lain-lainnya yang dibawa para sahabat itu diperintahkan untuk semuanya dibakar saja biar tidak terjadi perselisihan. Urutannya pakai Utsman bin Affan tadi, maka disebut dengan mushaf al-imam birrasm al-Utsmani. Yang sampai kepada kita ini Pak mushafnya. Ini dulu ditulis ulang pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang meskipun nanti itu menimbulkan fitnah yang besar di kalangan orang-orang Syiah. Ini Utsman bakar sebagian besar dari Al-Qur'an, fitnahnya gitu. Padahal tidak. Padahal Imam Ali radhiyallahu anhu juga mendukung apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Orang Syiah itu kan dia sampai hampir seperti menuhankan Ali bin Abi Thalib. Bahkan padahal Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga mendukung apa yang dilakukan oleh Utsman. Ya. Kemudian terakhir adalah yang malam kita bahas adalah kitabatul Quran wa jam'uhu, penulisan Al-Qur'an dan di tahapan-tahapan penulisan Al-Qur'an dan pengumpulannya. Kalau tadi turunnya berangsur-angsur lu sing ngumpul gini, piye kan tadi? Kita berpikir ya kan? Gitu. Kalau Quran diturunkan ya, ada yang di Mekah, ada yang di Madinah, ada yang di Badar, ada yang di Uhud, ada yang di Hudaybiyah, ini ada yang di Khaibar, ini banyak ayat turun di mana-mana ini. Bagaimana ngumpulkannya bisa jadi mushaf sekarang ini? Kalau kita kan tinggal terima jadi, sudah jadi seperti ini. Ngumpulkannya gimana dulu nih? Ada tiga tahapan. Ada tiga tahapan. Tahapan yang pertama adalah pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahapan yang kedua adalah pada zaman khalifah setelah beliau yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tahapan yang ketiga adalah pada masa pemerintahan setelah salahnya itu Utsman bin Affan. Yang pertama adalah pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa Rasulullah ini banyak sahabat yang menyandarkan, mengandalkan hafalan. Jadi mengandalkan hafalan itu lebih banyak daripada nulis, apalagi di awal-awal. Dan memang ya, mereka itu hafalannya sangat kuat, cepat menghafal dan kuat sekali hafalannya. Kadang mendengar sekali itu langsung. Kita kenal sekali dengan syair-syair Arab itu, susah-susah syairnya itu mereka dengar sekali sudah langsung hafal. Memang cerdas-cerdas. Ya. Meskipun mereka itu kaum yang ummi, ummi itu tidak membaca dan tidak tulis. Karena mungkin tidak bisa baca, tidak bisa tulis itu ya. Jadi setiap didengar dia hafal. Sekulino ngapal kayak gitu. Ini nomor telepon yang raison tulis itu dihafal kayak baik karena semuanya dihafal. Karena biasa menghafal, ya otaknya encer dihafal. Maka banyak yang menghafal dan sedikit yang menulis. Termasuk juga wasilah. Media yang digunakan untuk menulis belum ada karena Arab ketika itu masih jauh dari peradaban Romawi dan Persia. Ada peradaban yang ketika itu besar Romawi dan Persia, tapi Arab belum banyak mengambil faedah dari, jadi belum ada kertas. kertas itu belum ada, nggak boleh pulpen. Maka yang ada adalah sebagian sahabat yang sudah bisa menulis, yang sudah bisa menulis, mereka menulis. Tulisnya itu ada yang di pelepah kurma, ada yang di kulit, ada yang di batu. Jadi media yang ada semua dimanfaatkan untuk menulis. Walaupun mushaf ditulis, apa Quran ditulis pakai pelepah kurma dulu, sahumah kebak lagi. Gimana? Dikumpulkan ada batu, ada apa namanya, ada kulit, ada pelepah kurma. Ya, jadi sak rumah ini dikumpulkan di isinya Quran ini. Kalau kita ya, satu lemari isinya 10 Quran. 10 Quran. Tapi dipakai satu. Dan pada masa itu banyak sekali qurra. Nih, qurra itu ahli qiraah dari kalangan sahabat yang menghafalkan Quran meskipun Quran belum sempurna. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengutus 70 orang. 70 orang itu semuanya qurra kepada Bani Sulaim dan Bani Sulaim itu Rial dan Dzakwan. Tapi sampai di Bi'r Ma'unah, di sumur Ma'unah, Bi'r Ma'unah itu mereka semuanya dibunuh. Jadi dikhianati. Datang, kita minta diajari Quran dong gitu. Jadi datang itu minta diajari Quran. Dikirim Rasulullah 70 sahabat yang sudah ahli Quran. Ternyata di tengah jalan sampai Bi'r Ma'unah itu mereka semuanya dibunuh. Semuanya dibunuh. Dikhianati, dihapusin. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah ini juga manusia. Dan beliau belum mendapatkan wahyu untuk itu. Jadi kalau Rasulullah sudah mendapatkan wahyu dan Rasulullah itu bukan manusia, sudah tahu segala hal yang gaib, ya tentunya tidak dikirim. Dia tahu nanti akan dibunuh, kan tidak mungkin dikirim. Kemudian ini tahapan yang pertama. Jadi banyak mengandalkan hafalan pada masa Rasulullah. Kemudian tahapan kedua setelah Rasulullah meninggal, itu pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Oke, ini pada tahun ke-12 Hijriah. Jadi 12 tahun setelah Rasulullah hijrah. Jadi setelah beliau meninggal, itu baru muncul inisiatif. Jadi banyak sahabat yang ketika perang Yamamah, perang Yamamah ini banyak sahabat yang hafal Quran itu terbunuh. Di antaranya adalah Salim Maula Abi Hudzaifah, ini sahabat yang ahli Quran senior. Dan Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat kalau mau belajar Quran itu sama Salim gitu. Mantan Salim ini ya Maula, Maula itu ya mantan budak. Rasulullah itu menghargai, dan Islam itu menghargai perbudakan. Bahkan budak pun bisa menjadi orang yang mulia. Kalian belajar kepada Salim. Salim belajar sama Salim. Salim itu mantan budak. Nah, pada perang Yamamah itu banyak sahabat yang terbunuh. Salah satunya adalah Salim, yang Rasulullah memerintahkan kepada kaum muslim untuk belajar kepada. Maka Abu Bakar ini memerintahkan supaya Quran di jangan sampai kita hanya mengandalkan hafalan saja. Kalau mengandalkan hafalan, ngapalin suwe, ngoti, cepat ikut dibunuh orang sudah hilang kan kata dia. Ada peperangan-peperangan habis-habis sudah, nanti Quran hilang. Makanya ada inisiatif dari Umar bin Khattab yang usul kepada Abu Bakar, dua Quran dikumpulkan. Saat itu yang menjadi pemimpin khalifah adalah Abu Bakar. Umar usul dikumpulkan. Ditulis ulang supaya tidak hilang. Sudah banyak sahabat yang terbunuh. Tapi Abu Bakar masih ragu. Ragu beliau itu kehati-hatian beliau. Apakah aku akan melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah enggak pernah seperti itu. Jadi kehati-hatiannya para sahabat itu tidak berani mendahului atau tidak berani melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Nah, didesak terus oleh Umar bin Khattab, akhirnya terbuka. Ya dadanya terbuka. Beliau ya, sebagai seorang khalifah pemimpin menyetujui usulan Umar bin Khattab. Dipanggil Zaid bin Tsabit. Zaid bin Tsabit ini anak muda yang cerdas. Dia hafal Quran dan dia juga pandai menulis. Hafal Quran dan pandai menulis. Salah satu sekretaris. Dipanggil Zaid bin Tsabit, kamu anak muda yang cerdas, yang ini tulis Quran, kata Abu Bakar itu. Sesak juga, Rin. Apa aku akan melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Sama dengan yang dipikirkan oleh Abu Bakar Rasul. Tapi didesak terus akhirnya mau. Ditulislah Al-Quran. Kemudian Quran itu ada di tangan Abu Bakar Rasul. Dikumpulkan di tangan Abu Bakar. Sewaktu-waktu ada banyak sahabat yang terbunuh, masih ada naskahnya. Kemudian setelah itu dipindahkan ke, setelah beliau wafat, kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai seorang khalifah. Setelah khalifah Umar bin Khattab wafat, kemudian dipindahkan kepada tempat putrinya atau istri Rasulullah, Hafsah radhiyallahu anha. Sampai pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Maka tahapan yang ketiga adalah tahapan Utsman bin Affan radhiyallahu. Ini ada motivasi yang lain kenapa harus dikumpulkan ya. Jadi para sahabat yang sudah tersebar di mana-mana gitu. Kan pada masa Umar itu kan pembebasan banyak sekali. Jadi Islam menyebar sampai sepertiga dunia. Jadi di sana ada guru Quran, di negeri Syam ada guru Quran, di Irak ada guru Quran, di Palestina ada guru Quran, di Mekah Madinah ada guru Quran. Dan para sahabat, para tabi'in itu belajar kepada mereka. Kepada guru-guru Quran itu, kepada ada yang belajar kepada Ali bin Abi Thalib, ada yang belajar kepada Ubay bin Ka'ab, Abu Musa al-Asy'ari, ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Umar nih. Maka mereka punya murid sendiri. Nah, kemudian ketika ada mobilisasi umum, ya, ada peperangan ini, biasanya itu khalifah mengumumkan dimobilisasi dari berbagai tempat kumpul. Nah, ada perang besar, makanya dikumpulkan semuanya itu. Lah pas ketemu itu kok bacaannya berbeda? Beda. Bacaannya berbeda? Beda. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu menerima wahyu Al-Qur'an itu dengan 7 huruf. Innama unzila al-Qur'an 'ala sab'ati ahruf. Quran itu diturunkan dengan 7 huruf dengan dialek bahasa 7. Semuanya berbahasa Arab. Semuanya berbahasa Arab. Artinya apa? Bukan berarti setiap kata semuanya ada 7 bahasa, bukan. Terkadang itu ada beberapa kata yang berbeda antara satu tempat dengan tempat lain. Kita di Jawa. Di Jawa itu kan Jawanya Jawa Timur dengan Jawanya Jawa Tengah kan ada beberapa yang berbeda ini. Jawa Tengah saja, sama Jawa Tengah itu antara Solo dengan Cilacap, Banyumas, Kebumen. Nah, kalau enggak itu ada beberapa kata yang berbeda. Kalau kita pepaya di sini ya gantung gitu saja. Misalnya gandul. Gandul. Kalau di sini itu pohong, di sana itu budin. Kita banyak berbeda. Dan banyak. Ya. Tapi semuanya Jawa. Bahasanya bahasa Jawa. Bisa kerama semuanya, bisa. Dan di Arab itu ada Arab Yaman, ada Arab Quraisy, ada Arab apa namanya, Huzail, ada Arab Kinanah, dan lain. Nah, satu dengan yang lain itu ya, agak berbeda. Maka ada beberapa yang mungkin nanti yang berbeda. Maka, tapi secara makna tidak merubah, tidak berubah. Atau perbedaan di sini dalam membaca. Dalam membacanya itu ada perbedaan. Maka ada qiraat. Tapi Qur'annya sama. Cara membacanya berbeda. Maka ada qiraat. Qiraat sab'ah, qiraat 7, ada qiraat 10, itu berbeda-beda. Ada yang baca dengan wadduha, ada yang baca dengan wadduhi, ya gitu. Ini karena beda qiraat. Qiraat yang biasa dipakai di Indonesia ini qiraatnya Asim. Riwayatnya Hafiz, jadi Hafiz dari belajar dari Asim, muridnya Asim. Hafiz an Asim. Mungkin di Afrika berbeda. Riwayatnya berbeda, ada sedikit perbedaan. Tapi Qur'annya sama, intinya sama isinya. Cuman cara membacanya berbeda. Perbedaan banyak, apakah dalam hurufnya, karena Qur'an diturunkan dalam 7 huruf tadi dalam dialek bahasa Arab yang berbeda, atau perbedaan dalam cara membacanya. Ada yang membacanya nanti idgham dibaca gini, kalau misalnya innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim, kalau kita gini. Kalau ada yang lain kira yang membaca innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim gitu. Alaihim kali tadi. A'anzartahum am lam tunzirhum. Itu berbeda. La yu'minun, ada yang baca dengan la yu'minun. Berbeda. Cara membaca tajwidnya berbeda. Ada mad badal dibaca dengan itu. Tapi sama. isi sama, sama. Makanya ketika sahabat dari berbagai wilayah tempat itu semuanya berkumpul, bacaan Qur'annya beda, beda. Wah, satu sama yang ini saling menyalahkan, bahkan ada yang sampai mau bunuh-bunuhan. Qur'an dari mana gitu? Kok belajar langsung dari muridnya Rasulullah? Emangnya aku nggak belajar dari muridnya Rasulullah gitu? Saya juga belajar dari muridnya Rasulullah. Sampai Umar itu pernah marah. Umar itu pernah marah itu. Disyarat tuh sahabat dibawa ke Rasulullah. Eh Rasulullah, saya belajar kepada Anda. Surat ini bacanya gini. Dia ada orang kok bacanya kayak gini nyeleneh. Gitu. Kata Rasulullah, cepat dibacain. Ya. Iya benar. Ini seperti yang diturunkan. Coba Umar kamu baca. Gitu. Itu juga benar. Seperti yang diturunkan. Karena Quran itu diturunkan dengan 7 huruf kata Rasulullah. Tapi ya, semakin kesini semakin jauh banyak orang ajam, banyak orang di luar Arab yang kadang nggak memahami, wah sampai terjadi keributan. Maka ada seorang sahabat yang mengusulkan kepada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, karena takut fitnah yang terjadi. Sahabat itu bernama Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman mendatangi Khalifah Uthman bin Affan. Ayo segera dikumpulkan ini, segera cari solusi, jangan sampai nanti perselisihan ini berlarut-larut. Terjadi seperti orang Yahudi dan Nasrani yang sampai sekarang itu kitabnya tidak jelas. Artinya riwayatnya itu tidak jelas. Jadi kitab Taurat dan Injil itu secara periwayatan siapa yang meriwayatkan tidak jelas. Maka banyak terjadi perselisihan. Maka sebelum nanti berselisih seperti kaum-kaum sebelum kita dikumpulkan jadi satu disamakan mushafnya. Maka Khalifah Utsman bin Affan mengambil mushaf dari Hafsah, minta untuk dikirim, disalin ulang oleh beberapa sahabat. Yang ditunjuk ada 4 orang, salah satunya adalah Zaid bin Thabit, ini salah seorang, dan 3 orang Quraisy yang lain. Jadi kalau kalian berselisih dengan Zaid, maka gunakan bahasa Quraisy. Yang menjadi pakem patokan adalah bahasa Arab Quraisy. Kata Rasulullah itu Arab Quraisy, sudah itu saja. Jadi, biar tidak terjadi perselisihan. Nah, itulah yang ditulis, kemudian setelah itu disalin dalam beberapa naskah dan dikirim ke berbagai negara. Ada mengatakan ini 4 mushaf, ada yang 7 mushaf. Dikirim ke Irak, dikirim ke negeri Syam, ke Mekah, ke Madinah satu-satu. Yang satu disimpan oleh Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi ini ada perbedaan motivasi pada masa Abu Bakar dan pada masa Uthman. Kalau di masa Abu Bakar As-Siddiq itu motivasi pengumpulan Al-Quran itu karena tadi terjadi apa? Ada banyak sahabat yang terbunuh, dikhawatirkan mushaf itu akan atau Quran itu akan hilang dengan terbunuhnya sahabat. Tapi di masa Khalifah Utsman bin Affan motivasi utamanya adalah karena terjadi banyak perselisihan. Motivasinya berbeda, tapi semuanya membawa kemaslahatan kepada kaum kaum muslimin. Nah, dan kita bisa merasakan sekarang manfaatnya itu terasa sekali. Mushaf kita mau di ujung dunia sana sampai ujung sana semuanya sama, tidak ada perbedaan, tidak ada perbedaan. Nah, ya tadi sejarah pengumpulan dan penulisan Al-Qur'an. Kita cuma sampai di sini, sudah 3-5, mungkin ada 1-2 pertanyaan, kalau tidak kita tutup. Kalau buku sudah bagi, sudah di itu terjemahannya. Kita dapatkan di internet. Tapi terjemahnya saya belum lihat siapa terjemahnya, tapi minimal itu bisa menambah faedah. Jadi murojaah, tidak usah menulis apa sendiri, itu sudah tinggal baca aja, itu sudah wujudnya buku PDF. Saya pakai naskah Arabnya, mungkin ada sedikit perbedaan mungkin dalam penerjemahannya. Sama ini. Mungkin dalam beberapa redaksi kata saja yang berbeda. Cukup nggih. Nggih, monggo. Nggih, kali, nggih, Bapak Niro, Pak. Siapakah Syiah? Nggih. Memang Syiah itu nanti ada aliran politik, ada aliran ideologi. Syiah awalnya dulu mungkin berawal dari politik, kemudian mengarah kepada ideologi. Ini panjang memang ceritanya. Dimulai dari dulu, kemunculannya adalah dari Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah ini seorang Yahudi sebenarnya. Orang Yahudi yang ingin gerogoti Islam dari dalam. Akhirnya munculkan ya sampai nanti muncul ideologi yang sampai menuhankan Ali radhiyallahu anhu. Pada awalnya tidak menuhankan, pada awalnya hanya dulu itu hanya mengutamakan Ali daripada Abu Bakar dan Umar. Jadi Ali itu lebih berhak menjadi khalifah setelah Rasulullah. Tapi kemudian ke belakang menjadi lebih ada yang lebih ekstrim lagi. Ali itu lebih berhak daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih ke sini ada yang ekstrim lagi sampai ya menuhankan. Sebagian sektenya ada di Suriah yang belum lama ramai itu. Sekte Nusairiyah itu salah satu cabang dari Syiah. Saya punya buku terjemahan itu sudah diterbitkan itu rezim Nusairiyah. Itu menggambarkan bagaimana sampai ada menuhankan Ali radhiyallahu anhu. Dan Syiah itu nanti ada banyak sektenya, ada yang sampai pada derajat kufur keluar dari Islam, ada yang tidak. Kalau hanya mendahulukan Ali daripada Abu Bakar dan Utsman, ya ini tidak sampai kufur. Tapi kalau sampai mengatakan lebih utama dari Rasulullah atau lebih dituhankan, nah itu maka sudah keluar dari Islam. Kemudian statusnya gimana sekarang Syiah pada saat ini? Memang ini agak rumit bagi, apalagi kalau dicampur dengan politik. Yang awalnya itu gerakan politik bisa menjadi ideologi, atau gerakan ideologi yang dicampuri dengan politik. Kalau sekarang yang ada di Iran itu memang dulu semenjak kepemimpinan Khomeini itu disebut dengan Wilayatul Faqih. Wilayatul Faqih itu adalah kepemimpinan di mana imam itu kosong. Imam Syiah itu kan yang terutama Syiah yang sekte Isna Asyriyah yang imamnya 12 itu nggih. Ya nanti Abu Hasan Al Asqari itu kan sekarang ini masih bersembunyi. Artinya setelah kecil masa kecil itu sampai bersembunyi di gua enggak tahu di mana, nanti menunggu kedatangannya di akhir zaman. Maka di masa kekosongan itu ya, diisi oleh seorang wali wilayah Al-Faqih yang dia memimpin. Wilayatul Faqih. Wallahu a'lam bishawab. Ya itu yang saya tahu. Tapi Syiah itu nanti tidak bisa disamaratakan semuanya. Ya, artinya ada Syiah yang Syiah yang Syiah Qaramithah, ada Syiah Isna Asyriyah atau disebut dengan Syiah apa itu namanya Rafidah. Ada juga nanti Daulah Fatimiyah, ada Syiah Zaidiyah. Tapi secara domisili sekarang ini di mana, tepatnya di mana, di tempat di mana ini perlu diteliti lagi. Tidak bisa kita kebiah. Ya. Tidak bisa kita semua samaratakan. Ada mengatakan sekarang itu enggak ada Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah itu Syiah yang dekat dengan Ahlussunnah. Ada mengatakan gitu. Enggak ada sekarang itu. Tapi wallahu a'lam bishawab. Wallahu bishawab. Mungkin saja ada. Mungkin saja ada. Wallahu a'lam bishawab. Sambung nih. Jibril. Yang saya terima. Itu yang ditanya oleh orang yang itu bukan sebuah tapi saya tidak. Akhirnya kan sekali yang dia sampaikan kemarin itu kan mengatakan yang menerima wahyu dari orang yang dia terima orang lain itu adalah dikaya yang menyatakan wahyu. Nah, akhirnya mereka mengatakan kalau begitu itu adalah tsunami. Nah, kalau yang saya pernah saya dengar itu yang ditanya oleh Rabi saya dinambil kota dan ketika mengatur Rabi itu mengatakan itu kalau itu menjadi sukanya Rabi itu mengatakan makanan kul makanan itu buat di Jibril. Nah, makanan dengan siapa yang di Jibril maka mereka menjadi musuhnya Mikail, punya para mereka misalnya dan orang-orang yang beriman. Dari situ akhirnya turun ayat ya, Al-Baqarah. Ya. Nah, dari dua riwayat ini, sih benar sih bu. Yang mana? Maksudnya riwayat apakah ya, Rasulullah atau? Tanya ini Rasulullah atau dari Coba nanti saya buka lagi ya, saya tidak bisa memastikan nih. Tapi banyak riwayat Pak, itu dalam memang saya kemarin menggarap tafsir Ibnu Katsir ini sudah selesai, cuman belum saya rujuk kembali. Masih saya ada kerjaan di kantor itu untuk menerjemahkan, bukan menerjemahkan apa, mengedit terjemahan dari tafsir Ibnu Katsir saat membahas apa namanya ayat tadi. Jadi nanti bisa dibaca di tafsir Ibnu Katsir nih, kalau ada terjemahan itu panjang sekali riwayatnya. Dan itu tidak hanya satu riwayat saja, tidak hanya satu riwayat saja. Dan kasusnya tidak cuma satu saja, ada beberapa kasus yang berdasarkan versi riwayat nanti yang lebih kuat paling kuat, dan mana nanti Ibnu Katsir ada tarjihnya, ada penguatannya, nanti mungkin bisa lihat. Sebenarnya saya bisa lihat malam ini, saya juga bisa lihat, cuma nanti waktunya terlalu panjang. Oke. Mungkin untuk lebih pastinya, insya Allah kalau nggak lupa, insya Allah di pertemuan akan datang, apakah itu langsung Rasulullah? Ataukah itu penuturan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tapi seingat saya itu ada banyak versi riwayat. Ada banyak versi riwayat. Oke. Oke. Ketika bukan untuk melalui perantara putrinya beliau. Sebuah ayat ketika turun berlaku, apakah itu untuk semua atau hanya hukum saat itu? Cuma disampaikan ayat itu turun berlaku untuk satu saja. Betul. Yang bukan, kalau tekan tayamum ini memang sebabnya adalah hanya ini saat membahas kemarin. Bukan. Dalam usul tafsir kemarin saat membahas. Jadi ayat itu turunnya kepada para sahabat dan Rasulullah, tapi penyebabnya saat membahas asbabun nuzul. Oke. Jadi memang ayat itu turunnya yang menjadi penyebabnya adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha atau keluarga Abu Bakar Siddiq. Tapi lafaz yang digunakan itu kan fatayammamu. Fatayammamu itu bentuk jamak dalam bahasa Arab. Bentuk jamak itu yang diajak bicara berarti banyak orang meskipun sebabnya hanya tapi memang itu penyebabnya bukan hanya Ibunda Aisyah, ada sahabat yang lain yang memang turut di situ. Maka ayat ini berlaku untuk seluruh kaum muslimin. Fataya mumsu'i dan thayyiban famsahu biwujuhikum. Kum itu kan bukan ka. Kalau ka satu orang, kalau kum itu untuk banyak orang. Berbeda dengan riwayat, berbeda dengan Al-Qur'an yang disebutkan dalam surat Al-Lail. Jalan ini yang itu khusus hanya untuk Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anha yang punya apa nih wa dzakara isma rabbi fa shalla bukan apa itu gimana alladzi yu'ti ma lahu yatazakka alladzi yu'ti ma lahu yatazakka. Nah, ini memang khusus untuk Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anha karena sebabnya adalah satu. Dan bunyi lafadznya itu hanya untuk satu orang. Secara tekstual itu, secara makna itu hanya satu orang. Maka difahami itu berlaku untuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi kalau ayat yang tadi berlaku untuk umum. Karena ada kaidah yang berbunyi apa itu al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Ibrah hukum yang dipakai yang berlaku itu adalah berdasarkan keumuman lafadznya. Tidak merujuk kepada siapa yang menjadi penyebabnya saja. Tapi hukum berlaku untuk keumuman lafaz. Karena katanya tadi pakai alaikum, fatayammamu, dia berlaku untuk seluruh kaum muslimin. Oke, maka tadi. Cukup. Iya. Iya. Iya. itu hanya mengisahkan saja, hanya mengabarkan bahwa beliau itu orang yang ya apa namanya alladzi yu'ti malahu, ya bukan, itu tidak berkonsekuensi pada suatu hukum, tidak. Nah, jadi kemuliaan itu hanya dimiliki oleh Abu Bakar. Jadi kemuliaan itu tidak bisa dinisbatkan kepada orang lain yang seperti itu, yang berbuat itu. Tapi hanya itu untuk Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu kemuliaan itu. Karena ada kadang ayat itu ada konsekuensi hukumnya, tapi ada juga ayat lain yang tidak berkonsekuensi pada hukum, hanya menghabarkan saja. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Kata nih, cukup ya. Oke, sampai di sini, insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan di. Oh, bangga. Oh, sambil. Oke, masih. Ah, masalah syiar itu masalah yang panjang ya. Itu kalau nanti kita bahas ya nggak ada selesai. Jadi ada buku itu tentang syiar segini, ada At-Tasyayyu', buku tentang syiar di sini. Di sini salah satu dokter di Saudi. Al-Ghamidi. Itu nanti ya panjang sekali. Dimulai dari Syiah apa namanya politik berubah menjadi ideologi atau ideologi menjadi politik, itu aliran yang itu bisa menyatu dalam satu gerakan. Oke, maka tanya yang saya katakan agar semoga bermanfaat untuk saya pribadi khususnya dan kepada jamaah dan ibu sekalian, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.